Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bahwa na'at itu ada yang berbentuk mustaq, ada yang berbentuk mu'awwal di mustaq. Kita juga telah mempelajari bahwa na'at itu ada yang hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki mengikuti matbu'nya secara mutlak dalam 10 perkara. Afa, nasab, khafat, ma'rifat, nakirah, mufrad, musanna, jama', mudzakkar, mu'annas. Sedangkan na'at sababi mengikuti matbu'nya hanya dalam 5 perkara: rafa, nasab, khafat, ma'rifat, nakirah. Dan mengikuti isim yang dirafakannya dalam 2 perkara: mudzakkar dan mu'annas. Sementara na'at sabab itu tetap mufrad. Hanya saja si bawai memberi pernyataan bahwa jika yang dirafakkan oleh na'at sababi itu berbentuk jamak, maka na'at sababinya boleh dibaca 3 bacaan. Boleh dibaca mufrad, boleh dibaca dengan menggunakan jamak taksir, bisa juga dengan bacaan menggunakan jamak mudzakkar salim. Nah, yang terbaik kata Sibawai yaitu dalam bentuk jamak taksir. Yang kedua mufrad, baru yang ketiga bentuk jamak mudzakkar salim. Nah, kita lanjutkan al-mas'alatu as-sabi'ah. Masalah yang ketujuh, min fawaidin na'ti haqiqiyan kana au sababiyan mayali. Na'at baik yang hakiki maupun yang sababi memiliki beberapa faedah sebagai berikut. Al-awwal, tahsisul man'ut in kana nakiratan. Yang pertama, mengkhususkan man'ut jika berbentuk nakirah. Jadi kalau berbentuk nakirah kemudian diberi na'at, maka nakirahnya menjadi khusus. Nahwu maratu bi rajulin salihin. Atsani taubihul man'ut in kana ma'rifatan. Yang kedua, memperjelas, ya, memperjelas atau mempertegas manut jika berbentuk ma'rifat. Sudah jelas manutnya itu, tapi jika dikasih na'at tambah jelas lagi. Contoh, ja'a Zaidun al-Aqilu, telah datang si Zaid. Sudah jelas, tabai al-Aqilu, yang cerdas. Ahadis al-Mujaratil Madhi, yang ketiga untuk memuji manutnya. Nahwu qawli ta'ala bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, ini adalah na'at yang fungsinya memuji man'utnya. Nah, jadi tidak terkait dengan kekhususan atau memperjelas posisi man'ut, tapi tujuannya ialah memuji man'utnya. Arabi li mujaradil dzat, tujuannya ialah murni untuk mencela, mencela man'utnya. Berarti kalau celaan dengan menggunakan sifat-sifat yang jelek, ya. Nahu a'udhu billahi minas syaitanir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Rajim, terkutuk. Ini mencela syaitan, itu malutnya. Al-Khamis At-Tarahum, tujuannya ialah untuk minta dikasihani atau mengasihi malutnya. Contoh, Allahummarham abdaka al-miskina, ya Allah kasihanilah hambamu yang miskin ini. Jadi al-miskin na'at yang fungsinya ialah meminta belas kasihan untuk man'utnya, ya. Biasanya dengan sifat-sifat yang menunjukkan merendahkan diri dan yang semisalnya, ya. Taib. As-sadis at-taukid, yang keenam fungsinya na'at ialah menguatkan man'utnya. Nah, biasanya sifat tersebut memiliki makna yang sama dengan man'ut, sehingga fungsinya ialah taukid. Nahwu qawli ta'ala tilka asharatun kamilatun, itu adalah 10. Nah, 10 itu adalah lambang kesempurnaan hitungan, ya. Itu 10 kamilatun, yang sempurna. Nah, berarti asharatun itu bilangan 10 lambang kesempurnaan, ditambah lagi dengan na'at kamilatun, artinya sempurna. Berarti ini fungsinya ialah mentaukidkan man'ut. Itu adalah benar-benar 10 yang sempurna. Ini fungsi na'at, baik yang hakiki maupun sababi. Al-mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8, al-aslu fin na'ti al-itba'u, hukum asal na'at itu itba', i'rabnya itu itba'. Wa mu'abbil itba' ayakuna na'tu tabi'an fi i'rabil madbu', yang dimaksud itba' ialah na'at mengikuti i'rabnya madbu'nya. Rafa, ya, ikut rafa, nasab ya ikut nasab, jar ya ikut jar, itu namanya itba, itu hukum asal, na'at itu itba. Waqad yakunu na'tu maqtu'an, terkadang na'at itu diputus i'rabnya dari matbu'nya. Ayu khalifun na'ta, ayu khalifun na'tu i'raba matbu'i, ayu khalifun na'tu i'raba matbu'i. Maksudnya na'at maqtu' itu ialah na'at yang berbeda i'rabnya dengan matbu'nya. Nah, jadi sengaja ada tujuan tertentu untuk membedakan i'rab na'at dengan manutnya. Berarti na'at waktu itu ada tujuan tertentunya ya. Nah, di antaranya tadi itu untuk limujaradil madhi, untuk tujuan memuji, atau limujaradil dam, untuk tujuan mencela, atau untuk at-tarahum, mengasihi. Punya untuk fungsi-fungsi tertentu biasanya itu i'rab na'atnya maktu', tidak itba dengan matbu'nya. Taib. Al-mas'alatu at-tasi'ah, an-na'tul maktu' lawani. Na'at maktu' ada dua macam, yakni dua macam bacaan. Na'at yang diputus i'rabnya dari matbu'nya itu ada dua macam, maksudnya dua macam bacaan. Al-awwal ayyurfa'a ala annahu khabaru mubtada'in mahdhufin taqdiruhu huwa. Yang pertama dirafa' menjadi khabar dari mubtada' yang dibuang, takdirnya huwa. Nahu alhamdulillahi alhamidu, ay huwa alhamidu, segala puji bagi Allah yang maha terpuji. Harusnya kan alhamidi, ya kan, itba. Tapi untuk tujuan khusus memuji man'ut, ini tujuan khusus agar kita tahu itu tujuannya memuji man'utnya, maka alhamidu maktu', yakni diputus i'rabnya dari matbu'nya dengan dibaca rafa. Kalau dibaca rafa seperti ini alhamidu, maka menjadi khobar, mubtada'nya dibuang, takdirnya ialah huwa alhamidu. Kalau mu'anas ya iya ya, tergantung keadaan. Asani ayyun saba ala annahu maf'ulun bi mahdhufun bi taqdiri a'ni aw ma yunasibu fil ma'na. Bacaannya kedua na'at maktu itu dinasab menjadi maf'ul bi, annahu maf'ulun bi bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il yang dibuang, takdirnya ialah a'ni atau yang sesuai maknanya. Terserah a'ni atau yang sesuai. Nahu alhamdulillahi alhamidah, segala puji bagi Allah yang maha terpuji. Harusnya kan alhamidi itba, tapi untuk tujuan tertentu diantaranya untuk memuji man'ut dinasab alhamidah, maka na'atnya maktu'. Kalau dibaca nasab seperti ini alhamidah, maka menjadi maf'ul bih, fi'ilnya dibuang, takdirnya ialah a'ni alhamidah atau amdahu alhamidah. Naam. Kalau a'ni umum, semua contoh takdirnya a'ni. Tapi kalau amdahu, nah ini khusus, artinya menyesuaikan ya, menyesuaikan, gak harus amdahu, yang lain juga boleh, yang penting maknanya sesuai. Tapi kalau akni, semua contoh naat maktu yang dibaca nasab menjadi maful bih, takdirnya fi'il yang dibuang, yaitu akni. Masalah wal asyrah, masalah yang ke-10, inan nu'uta idza ta'addadat bi wahidin, na'at yang jumlahnya lebih dari satu, mal'utnya satu, jadi mal'utnya cuma satu, na'atnya banyak ya, lebih dari satu, walaqonul man'utu ma'luman biduniha, dalam keadaan man'ut itu sudah dikenal tanpa menyebut na'at-na'at tersebut, walaupun tidak diberi sifat, tidak diberi na'at, man'utnya sudah terkenal. Maka na'atnya boleh dibaca tiga bacaan. Al-awwal itba'uha kulluha, semuanya dibaca itba', paham ya? Itba' i'rabnya ngikuti man'utnya. Nahwu ja'a Zaidun, telah datang si Zaid. Zaid sudah masyhur. Oh, Pak Zaid itu. Nah, maka na'at-na'at yang ditambahkan untuk menjelaskannya itu pelengkap saja. Maka boleh itba' semua. Al-faqihu yang ahli fikih, asy-syairu yang ahli syair, al-katibu yang ahli menulis atau sekretaris. Asani qat'uha kulluha, yang kedua semua dibaca maktu. Nahu marutu bi Zaidin al-faqihu asy-syairu al-katibu atau al-faqiha asy-syaira al-katiba. Si Zaid sudah terkenal, maka enggak masalah na'at-na'atnya dibaca maktu semua ya. Imma di rafa' wa imma di nasab. Ats-tsalits ibtatul ba'di wa qatul ba'di bi syarti taqdimi na'til mutbi'. Yang ketiga, separuh itba', separuh maktu. Bisa dengan syarat itba' dulu baru maktu. Contoh maratu bi Zaid, Zaid sudah masyhur, maka na'at-na'atnya boleh separuh itba' al-faqihi, separuhnya lagi maktu, asy-syaira al-katiba atau asy-syairu al-katibu. Nah, ini kalau man'utnya sudah baik, masyhur, sudah dikenal tanpa disebut na'atnya, maka boleh dibaca tiga bacaan man'utnya itu. Boleh itba' semua, boleh maktu' semua, boleh separuh itba' separuh apa ini? Maktu'. Tapi kalau separuh itba' separuh maktu', yang itba' harus didulukan. Ya, na'am. Masalah itu al-hadiyat asrah, masalah yang ke-11, idza ta'addadat an-nu'ut li wahid wa yaqul man'ut ghayra ma'lumin bidunha fajibu fiha itba'uha kulluha. Kalau na'atnya itu lebih dari satu, man'utnya satu, kemudian man'utnya ini enggak dikenal, sampai semua na'atnya disebutkan baru dikenal, maka na'at-na'atnya tadi wajib itba' semua. Nahwu ja'a Zaid, telah datang si Zaid. Zaid yang mana ya? Zaid di sini ada 20 orang. Ada yang tingkat MTA, TK itu, ada yang tingkat MTQ, ada yang tingkat MTF, ada yang program lughah, ada yang program din. Total 20, namanya Zaid. Zaid yang mana? ternyata Zaid yang dimaksud itu memiliki beberapa sifat untuk membedakan dengan Zaid yang lain. Dan jika semua sifat ini disebutkan, baru kita ketahui, oh Zaid yang itu. Kalau enggak disebutkan semua, enggak dikenal si Zaid itu yang mana. Maka penyebutan na'at untuk pengenal mantut, ya, wajib itba semua. Zaid al-faqihu as-sya'iru al-katibu ra'aitu Zaid al-faqihu as-sya'iru al-katiba maratu bi Zaid al-faqihu as-sya'iru al-katibi. Dah, itu aja. Intinya, kalau mantut itu sangat tergantung pada na'at-na'atnya supaya dikenal, maka na'at-na'atnya wajib itba. Tapi kalau mantut itu enggak begitu bergantung dengan na'at-na'atnya, sudah dikenal, maka na'at-na'atnya itu boleh itba, boleh maktu. Ya, tayyib, gampang saja. Itu kaidahnya. Kalau manutnya itu sudah dikenal, walaupun tanpa menyebutkan sifat-sifatnya, berarti kalau sifatnya disebutkan, boleh itba, boleh makto. Tapi kalau manut itu tidak bisa dikenal, sampai semua naat-naat yang disebutkan, maka semua naat menjadi wajib ini, wajib itba. Al-mas'alah tu'athaniya ta'asah idha ta'adadil nu'ud liwahid. Kalau na'atnya banyak untuk satu mantut, wa yakudul mantutu ma'luman biba'biha duna ba'bin. Nah ini. Kemudian na'atnya itu ternyata sebagian untuk pengenal, sebagian lagi pelengkap saja. Fajibu fiha itba umay ta'ayyanu bil man'ud. Maka na'at-na'at yang difungsikan untuk pengenal man'ud wajib itba. Wajuzu fiha wajuzu fima ada dhalik. Ya, wajuzu fima ada dhalika al-awjuz salasah. Haknya diganti mim. Wa yajuzu fi ma ada dzalika al-auju ats-tsalasa. Dan boleh selain itu, yaitu na'at-na'at yang tidak menjadi pengenal utama man'ut, boleh dibaca tiga bacaan tadi, boleh itba' semua, boleh maktu' semua, boleh sebagian itba', boleh sebagian apa ini? Maktu'. Nahwu maratu bi Zaid al-adib al-faqih asy-sya'irah al-katib. Jadi kalau kita baca tadi kaidah, kapan na'at itba, kapan na'at makto, tergantung enam keadaan na'atnya tadi. Kalau na'at-na'atnya itu menjadi pengenal utama si man'ut, maka wajib. Tapi kalau na'atnya itu hanya pelengkap saja untuk man'ut, seandainya enggak dikasih na'at, man'utnya itu sudah dikenal, maka boleh dibaca itba', boleh dibaca maktu', boleh sebagian itba', boleh sebagian maktu'. Nah, kalau punya na'at, si man'ut itu sebagian menjadi pengenal utama, sebagian lagi sebagai pelengkap, ya yang menjadi pengenal utama itu wajib itba. Adapun yang sifatnya pelengkap, boleh itba, boleh makto, boleh sebagian itba, boleh sebagian apa ini? Makto. Nah, insyaAllah gampang ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang na'at. Pembahasan berikutnya tentang ataf, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Tolong tolong jelaskan kembali tentang naat sababi. Naat sababi itu naat yang merupakan dhamir merupakan isim dhamir sesudahnya atau dhamir baris ya. Nah, Sayyidun al-Aqil Abu Rafa yang merupakan yang al-Aqil naat, maka naatnya namanya naat sababi karena yang dirafakan yang isim dhamir. Kalau abunya